Mitra Bisnis Kompas menulis, Ahok setuju jika kolom agama dalam KTP itu sudah seharusnya dihapuskan. Dia berpendapat, informasi agama dalam KTP itu tidak ada gunanya karena agama adalah urusan masing-masing pribadi. Kita ketahui dokumen internasional seperti paspor pun tidak menyertakan informasi agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, bagaimana komentar Anda soal ini? Begini, kita ini kan tetap punya pemerintah. Kalau pemerintahnya masih tetap mau menggunakan itu, apa yang salah? Kan itu. Bahwa ada orang menganggap bahwa itu tidak penting. Tapi kalau pemerintah menganggap itu penting, apa yang salah? Ya, jadi itu bagi saya, sebenarnya mencantumkan sesuatu identitas tertentu di dalam kartu identitas itu tetap penting. Bagi negara lain mungkin tidak penting, tapi bagi kita tetap penting. Nah, yang menjadi persoalannya terletak adalah kalau pencantuman itu menyebabkan kita saling menghujat, iya kan? Nah, itu nggak benar. Saya nggak setuju. Dan pertanyaan saya, apakah setelah menghilangkan identitas keagamaan itu lalu tidak ada lagi diskriminasi? Kan tidak juga. Bahkan mungkin bisa melahirkan hal yang lebih jelek lagi, gitu loh. Jadi jangan setiap yang dikatakan secara mayoritas atau dikatakan oleh pejabat lalu dianggap baik. Nggak selalu yang diprotes oleh masyarakat itu selalu baik. Nggak selalu juga. Ya, jadi ya kalau saya, mari kita melihat dua hal. Pertama, mungkin pemerintah dalam pikirannya masih tetap itu diperlukan, tetapi berkaitan dengan itu, saya justru beranggapan kedewasaan kita masing-masing dalam menanggapi identitas kita masing-masing dan identitas orang lain. Kan itu. Letak persoalannya di situ. Kalau kita sudah percaya bahwa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu identitas kita, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, kan? Itu kan persoalannya. Apa yang salah dengan itu? Tapi ada komentar, Pak, yang mengatakan saat ini agama kerap kali dipolitisasi dalam berbagai kepentingan jangka pendek, sehingga muncullah ide agar kolom agama ditiadakan di KTP. Saya sepakat dengan dia. Kalau dihilangkan di KTP itu lalu politisasi akan berakhir? Enggak juga, kan? Kan itu. Saya sepakat. Saya enggak setuju mempolitisasi yang namanya agama itu. Saya setuju. Tetapi persoalannya adalah yang mempolitisasi itu kan pemimpin. Mengaku pemimpin. Rakyat kan sebenarnya mengikuti pemimpin yang atau tokoh yang mempolitisasi itu. Yang mempolitisasi adalah orang yang mau mencari keuntungan tertentu secara politik atau secara apa saja dengan menonjolkan identitas itu. Kamu tahu, saya sangat mencela FBI ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar menjelang puasa. Saya malah termasuk orang yang teriakin polisi tangkap Bu Habib Rizik. Apa haknya dia untuk merusak kafe orang? Nggak ada, dia kan warga negara biasa. Hanya karena ngaku sebagai pembela Islam. Islam yang mana dia bela? Malah menurut saya dia merusak Islam. Nah, orang seperti itu yang harus ditangkap ketika dia melakukan. Jadi bukan oleh karena justru dia menyalahgunakan identitas keislaman itu. Bukan oleh karena ada KTP-nya atau nggak ada KTP-nya itu. Kan itu. Demokrasi, Anda tahu. Demokrasi itu tidak akan pernah berjalan baik tanpa ditopang oleh tindakan-tindakan peraturan hukum yang benar. Nggak akan. Itu persoalannya. Bukan karena Anda punya identitas dalam KTP itu lalu ada Islamnya atau ada Kristennya atau ada agama apa saja. Ya, nggak ada urusannya itu. Lalu, kalau masalah lain terkait pencantuman kolom agama ini, seperti dalam pelayanan sosial, kerap kali warga harus menunjukkan KTP-nya, namun tak semua warga memilikinya lantaran tak mau mengisi kolom agama dengan salah satu dari 6 agama yang telah ditetapkan pemerintah, karena mereka menganut agama lokal. Ini bagaimana, Pak? Menurut saya memang harus dipikirkan. Yang diakui 6 itu, tetapi kan sebenarnya bangsa Indonesia ini punya agama lokal yang sangat banyak. Kenapa itu tidak disebutkan dan kenapa itu tidak diakui? Tapi kembali lagi kepada konstitusi kita mengakui itu, pemerintah mengakui itu, ya udah, mau diapain lagi? Apa kita harus bertengkar lagi? Itu yang menurut saya harus dipikirkan kembali oleh pemerintah. Tetapi kan harus diingat bahwa mereka yang mengaku Kejawen misalnya, itu tetap mengaku Islam. Kan itu juga persoalan. Jadi kita ini memang rumit, Bu. Rumitnya adalah oleh karena kondisi latar belakang kita sangat panjang dan sebagainya dan sebagainya. Dan di situ sebenarnya yang penting pengakuan kebinekaan itu. Itu yang tetap harus diakui. Nah, dalam proses dan dalam pemahaman kita tentang pengakuan itu, maka kita harus dewasa betul melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kaitan identitas kita masing-masing. Jangan kita salah gunakan identitas itu. Kan itu aja intinya. Apa gunanya Anda berkata saya Pancasilais pada saat yang bersamaan Anda mukulin orang, Anda maki-maki orang. Kan tidak ada gunanya. Artinya tidak ada gunanya Anda pembohong. Pada saat yang bersamaan Anda katakan Anda Pancasilais, pada saat yang bersamaan Anda mengatakan diri Anda Bhinneka Tunggal Ika, pada saat yang bersamaan Anda mukulin orang. Itu namanya bohong. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.